Hutanku rusak, langitku bocor, udara yang aku hisap tercemar, makanan yang aku makan racun. Udara yang aku hisap tercemar, makanan yang aku makan racun. yeah.